سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Yawma tarjufur rajifatu tatba'uha ar-radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diikuti oleh tiupan kedua. Qulubun yawma'idhin wajifatun absaruha khashi'ah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk. Yaquluna a'inna lamardududuna fil hafirati a'idha kunna 'idhaman nakhirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Hal ataka hadithu Musa? Sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Tak kala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah lembah tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha fa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Fa'arahu al-ayatal kubra fakadzaba wa'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling serai berusaha menentang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Serai berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaaha. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan, bilakah terjadinya? Fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Siapakah kamu maka dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Innama anta mundhir man yakhshaha. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar sahaja di waktu petang atau pagi hari.